Jadi teman-teman sekalian, ada empat jalan dalam Islam. Satu sabil, sabilillah. Nomor dua syariat, seperti tato syari tadi. Nomor tiga torikot, dari kata torik, jalan juga. Syariat, syari, jalan juga. Yang terakhir sirot, sirotol mustaqim, jalan juga. Ini ada empat jalan. Cuman ini tasrihnya bagaimana, bunyannya bagaimana, konstruksinya bagaimana, sabil apanya, torik apanya, syari apanya, sirot apanya. Jadi singkat kata begini, sabil itu arahnya pokoknya. Pokoknya ke Allah. Udhu ila sabili robbika, pokoknya ke Allah. Nanti dulu lewat mana, pakai apa, ntar dulu. Pokoknya arahnya Allah, itu sabil. Di ujung sana ada namanya sirot. Nanti setelah Anda menempuh yang syari sama torik, syariah dan torikot, di sana ada sirot. Itu presisi terakhir cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Itu namanya sirot al-mustaqim. Jadi kita tahu pangkalnya sabil, arahnya ke sana, di ujungnya nanti sirot. Nanti Anda temukan setelah Anda lulus dari kehidupan yang di dunia ini. Sampai hari terakhir engkau sholat masih memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, sekarang dua yang di tengah, ada syari, ada torik. Tidak banyak jalan dalam hidup manusia. Ada yang pertanian, ada yang perdagangan, ada jalan macam-macam. Ada marka jalan, ada bahu jalan, ada segala. Itu syari. Jadi ada batasnya, ada alurnya, ada arahnya. Yang ditentukan oleh sabil dan sirot di sana. Teman-teman sekalian, jazz ini tadi, musik itu thoriqohnya. Caramu menempuh jalan. Yang penting dari sabil ke sirot. Negara itu thoriqoh. Negara bukan syariat. Dia salah satu bentuk ijtihad atau thoriqoh, caramu menempuh kehidupan. Antara lain bikin negara, bikin kerajaan, bikin perusahaan, bikin klub, bikin geng motor, bikin segala macam. Itu thoriqohnya. Jadi negara itu thoriqoh. Yang penting dia tidak melanggar syariat. Kan begitu. Yang penting dia tidak melanggar syariat. Dia thoriqohnya terserah. Mau naik motornya menghadap ke belakang, monggo. Mau kakinya di atas, tangannya di bawah, monggo sakarepmu. Mau jalan mundur atau merangkang, monggo. Itu thoriqohmu. Jadi tidak penting ini khilafah apa republik. Tidak penting ini Pancasila atau tidak Pancasila, tidak penting. Yang penting adalah Anda tidak melanggar batas syariat dan Anda berjalan dari sabil ke sirat. Bahwa bikin pakai demokrasi monggo, asal outputnya keadilan sosial. Mau pakai kerajaan monggo, asal outputnya keadilan sosial. Kan begitu. Jadi jangan bertengkar mengenai cara berjalan. Asalkan tidak melanggar batas jalan yang namanya syariat itu. Syariat itu pagar. Tapi cara menempuh di antara dua dinding pagar ini namanya thoriqot. Nah, ma'iyah ini thoriqot. Gitu loh. Ini cara kita menempuh jalan. Nah, malam hari ini kita temukan bersama bahwa jazz ini puncak dari thoriqot. Kalau dalam musik. Jadi puncak dari cara manusia menempuh jalan hidupnya. Cara manusia mengelola hatinya. Cara manusia mengelola pikirannya. Cara manusia melancarkan darahnya, cara manusia mengelola metabolisme dan organisme dirinya, cara manusia untuk benar-benar bisa merasakan kenikmatan dan ridho Allah dari sabil ke sirat. Maka kita tidak heran dengan pentas musik seperti ini, sebab kalau kita pakai cara syariat itu kita anggap cara menempuh jalan, syariat itu kan sebenarnya jalannya, bukan cara menempuh jalan. Nanti tidak bisa Kiai Kanjeng ketemu Beben. Wong alirannya berbeda. Kalau Beben sholat di masjid Kiai Kanjeng, dipel. Kan begitu, kalau kita berpikirnya fakultatif, dipikir itu syariat. Syariat itu kan bat anunya, pagernya. Jangan melewati ini, jangan melewati ini, kesini yo, jangan kesitu. Kan gitu syariat. Nah, cara Anda menempuh kehidupan di area syariat itu namanya thoriqoh. Apa itu musik, apa itu pertanian, caramu menanam, caramu kawin, caramu melamar, caramu mencari cewek, caramu bertunangan, caramu bikin anak. Ono sing glantung ndukur, ono sing Ndek pogo, ana sing mlebu sumur nganggo tali, ana gendeng iku. Ana sing anake rame terus gak sida-sida bapak ibune akhirnya dikongkon adus. Itu ana mburi dhewe sing ngebas iku. Jadi teman-teman sekalian jelas ya, Ma'iyah ini bukan agamanya, bukan syariatnya, syariatnya Islam. Cuman cara kita menempuh Islam itu dengan berma'iyah. Dan ma'iyah ini tidak mutlak. Anda boleh berimprovisasi, namanya juga jazz, ma'iyah itu jazz. Anda boleh berimprovisasi. Dan tadi tidak ada rencana. Bahkan melodinya, interlude-nya beben sama blodong tadi, itu ya tidak ada rencana, ya begitu saja, terjadi begitu saja. Padahal blodong bukan jazzer. Gitu loh. Dan apalagi gamelan kok ikut-ikut jazz. Asalkan jujur, ikhlas, dan sungguh-sungguh Pak Indra, maka semua bisa jalan. Bisa jalan. Gitu loh. Itu ada unsur spiritualnya. Bagaimana Pak Nafi menemukan rendang, itu ada keterbimbingan spiritual. Kalau tidak ada keterbimbingan spiritual, tidak bisa. Menendang bola itu kan tergantung sudutnya, ya apa ya, sudut kakinya. Anda mau tendangan pisang, mau tendangan datar, atau mau agak setengah untuk operan dan seterusnya, itu ada sudut tertentu. Apakah supaya sepak bola ilmiah, Anda ukur dulu sudutnya pakai garisan? Katanya dok sih rek tak ukure, gitu enggak ya? Di situ ada yang namanya keterbimbingan spiritual. Jadi ketika memasukkan set. Saya ingat tahun 74, Jerman Piala Dunia melawan Belanda. Ya. Penyerang Jerman namanya Gerd Müller. Waktu itu Johan Cruyff penyerang Belanda. Itu 1-1, sampai hampir berakhir permainan 1-1. Gerd Müller itu tiba-tiba mendapat operan silang, dan dia tidak sengaja dalam tanda petik, sebenarnya dia terbimbing, tapi kita sebut dalam secara ilmu tidak sengaja. Dia muter badannya, dia tendang dengan kaki kiri, set, nerobos beberapa pemain masuk ke gawang Belanda. Itu dia tidak akan bisa mengulangi lagi. Itu yang namanya keterbimbingan spiritual. Jadi jangan pernah disangka Allah absen dalam hidupmu. Jangan pernah disangka bahwa Allah tidak ikut di dalam setiap proses yang kamu alami.